Malaikat yang memikul arasnya Allah Azza wa Jalla dan yang berada di sekelilingnya, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan para malaikat yang memikul aras dan yang berada di sekeliling Rabb memintakan ampun buat orang-orang yang beriman. Sembari mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmah, dan engkau telah meluasi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu engkau, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mengikuti jalan engkau, dan peliharalah mereka dari azab yang pedih. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang engkau telah menjanjikan buat mereka, dan buat orang-orang yang telah berbuat baik dari nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, atau istri-istri mereka, atau suami-suami mereka, dan anak keturunan mereka. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Peliharalah mereka dari kejelekan, dan barang siapa yang engkau telah menjaganya dari kejelekan pada hari itu, maka sungguh engkau telah merahmatinya. Demikianlah Dia Allah Azza wa Jalla, Zat huwal fawzul azim, yang maha agung. Kita lihat tafsirnya, barakallah fikum. Qala al-imam as-si'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala an kamali lutfihi bi'ibadihil mu'mini. Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang kesempurnaan kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya yang beriman. وَمَا قَيَّضَ لِأَسْبَابِ سَعَادَتِهِمْ, dan apa yang Allah telah letakkan, kokohkan kepada sebab-sebab kebahagiaan mereka, مِنْ أَسْبَابِ الْخَارِجَةِ عَنْ قَدْرِهِمْ, yaitu sebab-sebab di luar batas kemampuan mereka. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan buat hamba-hambanya yang beriman sebab-sebab yang menjadi kebahagiaan mereka bukan dari dalam diri mereka tetapi dari luar mereka. Apa itu? Min istighfaril malaikatil muqarrabina lahum, yaitu permintaan ampun para malaikat buat mereka, ini dari luar bentuk kasih sayang Allah terhadap kaum mukminin, yaitu meminta ampunnya para malaikat yang mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla buat kaum mukminin. Yang kedua, wa du'aihim lahum, doa kebaikan buat mereka, doa lahum. Jadi doa ala artinya doa kejelekan, wa du'aihim lahum, dan doa kebaikan para malaikat buat kaum mukminin. Allahu akbar. Ini dari luar kaum mukminin itu sendiri, Allahu azza wa jalla telah memancangkan, mengokohkan, menjadikan sebab-sebab kebahagiaan mereka. Istighfar para malaikat. Kedua, doa mereka, doa kebaikan buat mereka. Bima fihi salahu dinihim wa akhiratihim. Doa kepada apa yang akan memperbaiki agama dan akhirat mereka. Wa fi dhimni dhalik. Dan juga dalam kandungan ayat itu, al-ikhbaru an syarafi hamalatil arsy wa man haulahu. Informasi tentang kedudukan para pembawa, pemikul ars Allah, dan malaikat yang berada di sekeliling Allah. Wa qurbihim min rabbihim, dan berita tentang dekatnya mereka dari Rabb mereka. Wa kasrati ibadatihim, dan banyaknya ibadah mereka. Wa nushihim li'ibadillah, dan nasihat mereka terhadap hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Li'ilmihim, karena pengetahuan para malaikat itu, annallaha yuhibbu dhalika minhum, karena nusuh terhadap kaum mukminin. Mereka tahu kalau Allah mencintai hal itu dari mereka, dari para malaikat tersebut. Faqala alladhina yahmiluna al-arsha ay arsha ar-rahman, para malaikat yang memikul arsh ar-rahman, alladhi huwa saqful makhluqat. Kita dijelaskan arsh itu apa sesungguhnya, yaitu saqful makhluqat, saqafnya seluruh makhluk, yang menaungi seluruh makhluk ini adalah arasy-Nya Allah Azza wa Jalla. Satu. Wa a'zamuha, yang makhluk yang paling besar. Ketiga. Wa awsa'uha, yang paling luas makhluk Allah Azza wa Jalla. Wa ahsanuha, dan yang paling indah, paling bagus makhluknya Allah adalah arasy-Nya. Wa aqrabuha minallahi ta'ala, dan makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah arsy. Barakallahu fikum. Jadi ini penjelasan tentang arsy, bahwa arsy Allah itu saqful makhluqat, ya, yang menaungi seluruh makhluk, yaitu arsy-Nya Allah. Kedua, arsy-Nya Ar-Rahman itu adalah makhluk yang paling besar, agung, mulia. Ketiga, makhluk yang paling luas, yaitu arsy. Keempat, yang paling indah, yang paling bagus adalah arsy. Dan yang terakhir, wa aqrabuha minallahi ta'ala, makhluk yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan, alladhi wasi'al arda wassamawati wal kursi, yaitu lebih luas, meluasi bumi, langit, dan juga kursi. Ya, nah, arsy yang sedemikian rupa ini dan sifatnya demikian dipikul oleh para malaikat. Wa haula'il malaika qad wakkalahumullahu ta'ala bihamli arsyihil azim. Malaikat tersebut Allah telah wakilkan, telah berikan tugas untuk memikul arsy yang besar tersebut. Fala syakka annahum min akbaril malaikati wa a'zamihim wa aqwahum. Tidak ada keraguan lagi bahwa mereka para malaikat pemikul arsy Ar-Rahman itu termasuk dari malaikat akbar yang paling besar, yang paling agung dan yang paling kuat. Wakhtiyarullahu iyyahum lihamli arsyihi. Allah memilih para malaikat itu untuk memikul arsy-Nya. Wa taqdimihim fid dzikr, dan Allah kedepankan di dalam menyebutnya. Wa qurbihim min, dan kedekatan mereka kepada Allah. Yadullu ala annahum afdalu ajnasil malaika. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah para malaikat atau jenis malaikat yang paling utama. Alaihimussalam. Qala ta'ala wa yahmilu arsha rabbika fauqahum yawma idzin thamaniyah. Dan yang memikul arsy Rabbmu di atas mereka, fauqahum yawma idzin, pada hari itu, thamaniyah, ada 8. Barakallahu fikum. Ya, fauqihim ay di atas seluruh malaikat yang memikul arsy Ar-Rahman itu thamaniyah, ada 8. Kemudian beliau melangsungkan, wa man haulahu minal malaikatil muqarrabin fil manzilati wal fadilah, dan malaikat yang ada di sekeliling Allah Azza wa Jalla yang Allah dekatkan mereka, ya, al muqarrabin fil manzilati wal fadilah, mereka dekat dalam posisi dan kedudukan serta keutamaan, yaitu malaikat yang berada di sekitar malaikat pemikul arsy. Apa yang mereka lakukan? Yusabbihuna bihamdi rabbihim, hadza madhun lahum. Para malaikat yang memikul arsy Ar-Rahman, para malaikat yang berada di sekeliling Allah Azza wa Jalla yang dekat dengan Allah, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Ini adalah bentuk sanjungan kepada mereka, pujian kepada para malaikat tersebut. Kenapa Allah memuji mereka? Bikathrati ibadatihim lillahi ta'ala. Karena banyaknya ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khususan, terlebih khusus, at-tasbih wa tahmid. Tasbih, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa rahasianya pada tasbih dan pada tahmid? Beliau menyebutkan, wasairul ibadat, semua jenis ibadah, tadkhulu fi tasbihillahi wa tahmidihi. Semua jenis ibadah masuk dalam tasbih kepada Allah dan bertahmid kepada Allah. Kenapa? Kenapa semua ibadah masuk di dalam tasbih dan tahmid? Jawabannya, li'annaha tanzihun lahu. Karena ini merupakan bentuk pensucian kepada Allah Azza wa Jalla. An kaunil abdi yasrifuha li ghairihi. Ya. pensucian dari Allah Azza wa Jalla dari seorang hamba untuk memalingkannya buat selain Allah. Jadi ketika seseorang beribadah kepada Allah, maka itu artinya dia mensucikan Allah Azza wa Jalla dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan mensucikan Allah adalah tasbih. Perbuatan mensucikan Allah adalah tahmid. Barakallahu fikum. Wa hamdin lahu ta'ala. Wa hamdin lahu li'annaha tanzihun lahu wa hamdun lahu ta'ala. Karena di dalam peribadatan kepada Allah itu terkandung satu tanzihun lah, pensucian Allah Azza wa Jalla dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamdun lahu, itu merupakan bentuk sanjungan dan pujian kepada Allah. Balil hamdu huwal ibadatu lillahi ta'ala. Alhamdu itu sendiri merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ini rahasianya. Allah memuji para pemikul arsy dari kalangan para malaikat dan memuji serta menyanjung malaikat yang berada di sekitar atau di sekeliling Allah Azza wa Jalla disebabkan karena mereka banyak beribadah kepada Allah. Bentuk peribadatan mereka tasbih dan tahmid. Beliau kemudian menjelaskan, semua bentuk ibadah itu adalah tasbih dan tahmid. Allahu Akbar. Kenapa barakallahu fikum? Karena di saat seseorang beribadah kepada Allah, di saat itu dia tanzihullah, mensucikan Allah dari segala macam bentuk sekutu yang dijadikan sekutu bagi Allah. Kedua, dan di saat seseorang beribadah kepada Allah, dia sedang hamdun, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah, lalu kemudian Allah menyebut keagungan, ketinggian, kemuliaan para malaikat itu, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ya, mereka bertasbih dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Wa amma qaulul abdi, adapun ucapan seorang hamba, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, fahuwa dakhilun fi dhalik, masuk juga di dalam barakallahu fikum ibadah tersebut. Wa huwa min jumlatil ibadat. Ini termasuk dari sederetan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga barakallahu fikum, jangan sekali-kali kita meremehkan ketika kita turun dari tempat yang tinggi untuk bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Ini termasuk dari bentuk barakallahu fikum ibadahnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampun buat orang-orang yang beriman. Subhanallah. Qala rahimahullah, wa hadza min jumlati fawaidil iman. Ini termasuk dari sederetan faedah-faedah iman. Wa fadailuhu al-kathiratu. Wa fadailihi al-kathirati jiddan. Dan keutamaan-keutamaannya banyak sekali. Wa fadailuhu al-kathiratu jiddan. Di mana keutamaannya? Di antara keutamaannya adalah annal malaikata alladziina yu'minuuna billah wa la dzunuba 'alaihim, bahwa malaikat yang beriman kepada Allah dan mereka tidak berdosa, tidak ada dosa atas para malaikat itu, apa keutamaan iman itu? Yastaghfiruna li ahlil iman. Mereka memintakan ampun buat orang-orang yang beriman, ya Allah. Keutamaan dari luar orang yang beriman itu sendiri. Allahu Azza wa Jalla memintakan ampun buat mereka. Baik. Jadi bentuk keutamaan orang yang beriman itu, barakallahu fikum, bahwa malaikat yang beriman dan tidak berdosa itu, tidak berdosa, memintakan ampun buat mereka. Fal mu'minu bi imanihi tasabbaba li hadzal fadhlal 'adzim. Seorang beriman dengan keimanannya menjadi sebab keutamaan yang besar ini. Dimintakan ampun oleh malaikat yang mereka beriman kepada Allah dan tidak berdosa, barakallahu fikum. Keutamaan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Diingat keutamaan ini untuk terus semangat kita membenahi keimanan kita dengan ilmu, barakallahu fikum. Walamma kanatil maghfiratu laha lawazim la tatimmu illa biha. Maka di saat pengampunan itu, al-maghfirah, memiliki kemestian-kemestian, keharusan-keharusan, yang tidak akan sempurna pengampunan itu kecuali dengannya. Kemudian beliau, barakallahu fikum, memberikan penjelasan. Ghair ma yatabadaru ila kathiri minal adhan anna su'alaha wa talabaha ghayatuhu mujarraju maghfiratid dunub. Kata beliau, melainkan yang langsung, ya, yang langsung tertancap di benak, yang langsung tertancap di benak seseorang mengatakan memintakan ampun, yang langsung tertancap di benak kita bahwa meminta ampun itu ujung-ujungnya hanya sebatas pengampunan dosa saja. Ini yang tergambar. Oh, jangan demikian. Ya. Dzakara ta'ala sifat du'aihim. Ya. Di saat seseorang malaikat memintakan ampun, yang tergambar di benak kita segera yaitu penghapusan dosa saja. Ternyata tidak demikian. Ya. Sekarang beliau menjelaskan. Dzakara ta'ala sifat du'aihim lahum bil maghfirah. Allah menyebutkan tentang sifat doa malaikat buat kaum mukminin dengan doa ampunan. Apa itu? Bidzikri ma la tatimmu illa bihi, yaitu dengan menyebutkan sesuatu yang tidak akan sempurna pengampunan itu kecuali dengannya. Faqala, malaikat mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini adalah bentuk tawassulnya malaikat kepada Allah. Lalu dengan bertawassul ini ingin kemudian memintakan ampun buat orang-orang yang beriman. Beliau melakukan sebuah upaya untuk menyempurnakan pengampunan tersebut, yaitu malaikat dengan bertawassul kepada Allah. Wahai Rabb kami, telah engkau luasi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya engkau. Fa ilmuka qad ahata bi kulli syai. Ilmunya engkau wahai Rabb telah mencakupi segala sesuatu. La yakhfa alaika minhu khafiyah. Tidak ada tersembunyi sesuatu yang sembunyi. wala ya'zubu an ilmika mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Dan tidak akan luput dari ilmu engkau sekecil sawi di langit dan tidak pula di bumi. Wala asghara min dzalik, dan tidak pula ada yang luput dari ilmunya engkau yang lebih kecil dari seukuran biji sawi tersebut. Wala akbar, dan tidak ada pula yang lebih besar dari itu. Wa rahmatuka wasi'at kulla syai', rahmat engkau mencakupi segala sesuatu. Fal kaunu alawihi wa sufalihi qad imtala'a birahmatillahi ta'ala wa wasi'athum. Semua alam di atas dan di bawah telah penuh semuanya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah mencakupi semua mereka dengan rahmat Allah. Wa wasala ila ma wasala ilaihi khalquh, sampai kepada apa semua makhluk itu sampai, rahmat Allah azza wa jalla sampai kepada mereka. Ini barakallahu fikum yang dilakukan oleh para malaikat dalam upaya memintakan ampun buat orang yang beriman. Mereka bertawassul kepada Allah azza wa jalla, bertawassul dengan luasnya ilmunya Allah dan luasnya rahmat Allah azza wa jalla. Faghfir lilladzina tabu minasyirki wal ma'asi, mintakanlah ampun wahai Rabb, berikanlah ampunan bagi mereka yang kembali bertaubat dari dosa kesyirikan dan perbuatan ma'asi. Wattaba'u sabilak, dan ampunilah orang-orang yang mengikuti jalan engkau. Bittiba'i rusulik, dengan mengikuti para rasulmu. Bitauhidika wa ta'atik, dengan mentauhidkan engkau dan mentaati engkau. Waqihim azab al-jahim, dan lindungilah mereka dari azab yang pedih. Kihimul azab nafsihi nafsahu waqihim asbab al-azab. Allahu Akbar. Jadi makna permintaan malaikat yaitu lindungilah mereka dari azab engkau yang pedih. Maksudnya lindungilah mereka dari azab itu sendiri, dan peliharalah mereka dari sebab-sebab azab tersebut. Ini makna doa para malaikat barakallahu fikum. Ya, tidak hanya sebatas ketika mereka beristighfar, sebatas selesai terhapuskan dosa-dosanya. Tidak demikian barakallahu fikum, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'attahum ala al-sinati rusulik wa man salaha salaha bil iman wal amalis salih min abaihim wa azwajihim zawjatihim wa azwajihinna wa ashabihim wa rufaqaihim wa zurriyatihim. Subhanallah. Kata beliau, Rabb kami, wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang engkau telah janjikan buat mereka melalui lisan para rasul engkau, dan yang engkau telah janjikan buat orang yang berbuat baik dengan keimanan, wal amali soleh, dan amal soleh, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dari istri-istri mereka, dan dari azwajahun, suami-suami mereka. Kalau dia wanita yang berbuat soleh itu, solehah itu, doa. Kemudian suami-suami mereka juga yang berbuat kesolehan barakallahu fikum. Kalau dia adalah lelaki, istrinya adalah berbuat baik, maka doa juga dari para malaikat buat mereka. Allahu Akbar. juga wa ashabihim, sahabat-sahabat mereka, wa rufaqaihim, dan teman-teman mereka, wa zurriyatihim, dan anak keturunan mereka. Semuanya mendapatkan nilai barakallahu fikum dengan amal soleh yang mereka perbuat. Ini artinya, rahimani wa rahimakumullah, keberuntungan bagi seorang al-aba, dia menggandeng istri dan anaknya menuju kesolehan hidup. Demikian juga seorang wanita yang berupaya sabar menghadapi istri suaminya yang mungkin berat untuk tinggal di lingkungan yang soleh. Dia coba giring, ayo kita berangkat, kita duduk. Maka di saat suaminya juga melakukan amal kesolehan, dapat sambaran doa para malaikat barakallahu fikum. Yeah. Doa malaikat untuk dia terlindungi dari azab itu sendiri, dan dia terpelihara dari sebab-sebab datangnya azab. Oke, contohnya. Apakah kami akan terpelihara tidak berdosa? Enggak. Iya. Yeah. Tidak ada orang yang bebas dari dosa dan kesalahan. Tapi ketika orang yang beriman ini melakukan kesalahan, dia segera Allah membantu untuk kemudian membuka pintu untuk bertaubat kepada Allah. Ini semuanya adalah barakallahu fikum mata rantai yang tidak putus dalam keimanan orang-orang yang beriman. Semuanya kebaikan barakallahu fikum. Maka cukup kita terus sabarkan diri di lingkungan yang baik, bersahabat dan berteman dengan orang-orang yang baik di dalam hidup, menjadi mata rantai keselamatan yang terus berputar barakallahu fikum. Kita jaga jangan sampai mata rantai itu putus rahimani wa rahimakumullah. Maka upaya kita adalah menyabarkan diri di tempat yang baik dan menyabarkan diri bersama orang-orang yang menginginkan kebaikan di dalam hidupnya dan kebaikan buat orang. Kemudian beliau mengatakan, innaka antal aziz al-qahiru likulli syai. Sesungguhnya engkau wahai Rabb, masih ucapannya para malaikat, yang bertawassul dengan kemahaagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan tawassul ini memintakan yang terbaik buat orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa kata para malaikat itu? Innaka antal aziz. Sesungguhnya engkau wahai Rabb yang maha aziz, yang maha perkasa, al-qahiru likulli syai, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Fabi'izzatika taghfiru dhunubahum. Dengan keagunganmu ya Allah, engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Wa takshifu anhumul mahdura. Dan engkau bukakan dari mereka hal-hal yang engkau larang. Wa tuwassiluhum biha ila kulli khair. Dan engkau sampaikan mereka dengan itu semua, dengan keagunganmu, kepada segala pintu kebaikan. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Alladhi yadha'ul asya' mawadhi'aha. Maha bijaksana, yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka makna dari tawassulnya para malaikat ini adalah, fala nas'aluka rabbana, kami tidak meminta kepada engkau wahai Rabb kami, amran, sebuah perkara, taqtadi hikmatuka khilafahu, yang kebijaksanaanmu itu ya berkonsekuensi, kebijaksanaanmu itu adalah sebaliknya. Ya, barakallahu fikum. Kami tidak meminta demikian. Maksudnya, meminta sesuatu yang real, benar-benar jelas, sesuai dengan kemahabijaksanaan Allah. Kami tidak meminta kepadamu, wahai Rabb, sesuatu yang perkara yang berbeda dengan konsekuensi kebijaksanaan engkau. Bal min hikmatika. Bahkan termasuk dari kebijaksanaanmu, wahai Rabb. Allati akhbarta biha ala alsinati rusulik. Yang engkau telah informasikan kebijaksanaanmu itu melalui lisan para rasul engkau. Waqtadaha fadluka al-maghfirata lil-mu'minin. Dan merupakan konsekuensi karunianya engkau. Apa itu hikmahnya? Al-maghfirata lil-mu'minin. Pengampunan bagi orang-orang yang beriman. Ini yang diminta oleh para malaikat barakallahu fikum, yaitu pengampunan bagi kaum mukminin. Kemudian ayat yang terakhir yang kita baca tadi, kata beliau, waqihimus sayyi'at ay jannibhumul a'malas sayyi'ata wa za'aha. Allahu akbar. Ya Rabb, lindungilah mereka, jauhilah mereka dari amalan-amalan yang jelek dan ganjaran hukuman amalan yang jelek itu. Lindungilah mereka, wahai Rabb. Li'annaha tasu'u sahibaha. Karena perbuatan yang jelek, imbalan yang jelek itu akan benar-benar menjadikan jelek pelakunya. Didoakan oleh para malaikat barakallahu fikum. Kemudian malaikat mengatakan, "Wa man taqis sayyi'at yauma idzin ay yaumal qiyamah." Dan barang siapa yang engkau telah lindungi dari kejelekan pada hari kiamat itu, faqad rahimtahu. Sungguh engkau telah menaburkan buatnya rahmat. Kenapa? Beliau menjelaskan, li'anna rahmataka lam tazal mustamirratan alal ibad. Catatan yang sangat penting barakallahu fikum. Kata beliau, karena rahmatmu wahai Rabb terus menerus bersama hamba, la yamna'uha. Catatan penting barakallahu fikum. Tidak ada yang akan menghalangi rahmat itu illa kecuali dzunubul ibad wa sayyi'atuhum. Tidak ada yang mencegah rahmat itu kecuali dosa-dosa hamba dan kejelekan-kejelekan mereka. Barakallahu. Sekali lagi saya ulangi. Rahmat Allah terus-menerus bersama hamba. Tidak ada yang akan mencegah, menghalangi rahmat itu kecuali dosa-dosa hamba dan kejelekan-kejelekan mereka. Faman waqaitahu sayyi'at waqad waffaqtahu lil hasanati wa jazaihal hasan. Allahu akbar. Beliau kemudian menjelaskan, maka barang siapa yang engkau telah lindungi dari kejelekan, lindungi dari amal yang jelek dan lindungi dari akibat yang jelek, siapa saja yang engkau telah lindungi demikian, maka sungguh engkau telah memberikan kepadanya taufik menuju kebaikan dan kepada imbalan-imbalannya yang baik. Allahu Akbar. Jadi barakallahu fikum, ini adalah faedah yang sangat-sangat agung buat kita. Barakallahu fikum, rahmat Allah selalu menyertai hambanya, rahimani wa rahimakumullah, dan tidak akan tercabut, tidak akan tercegah, tidak akan tertolak rahmat itu kecuali dengan dosa-dosa hamba dan kejelekan-kejelekan mereka. Siapa yang tidak butuh kasih sayang Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum? Semuanya kita. Sebagaimana kita mencari kasih cinta kedua orang tua kita, kasih sayang teman kita, kita berupaya untuk mencarinya, barakallahu fikum. Maka tentu mencari kasih sayang Allah lebih di kehidupan kita ini. Maka salah satu untuk kemudian mendapatkan kasih sayang Allah, lindungi diri kita dari dosa-dosa dan kejelekan-kejelekan. Barakallahu fi. Karena tidak ada yang akan mencabut dan mencegat rahmat itu turun kecuali dosa yang kita lakukan. Apakah kita, barakallahu fikum, akan terbebas dari dosa di dalam hidup? Kita sudah berupaya dengan ketaatan yang kita lakukan. Kita tekun duduk belajar ilmu agama. Terkadang kemaksiatan atau kita terjatuh di dalam dosa. Tetapi bukankah kita menjumpai ada kelicinan langkah untuk bertobat? Inilah dia rahmat Allah. Bukankah kita digampangkan oleh Allah untuk mengatakan astaghfirullah? Inilah dia rahmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, وَذَلِكَ أَيْزَوَالُ الْمَحْذُورِ بِوِقَايَةِ السَّيِّئَةِ وَحُسُولِ الْمَحْبُوبِ bihusulir rahmati huwal fawzul azim. Kata beliau, yang demikian itu, lenyapnya apa yang dikhawatirkan dengan apa? Biwiqayatis sayyi'at, dengan terlindunginya kita dari kejelekan. Ya, hilangnya apa yang kita takuti dan khawatirkan di dalam hidup disebabkan hilangnya itu karena terpelihara dari kejelekan. Sampainya kita kepada apa yang kita cari, idam-idamkan, angen-angenkan, cita-citakan di dalam hidup itu bihusulir rahmati, karena Anda telah meraup rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, terpelihara dari kejelekan, lenyap hal yang mengkhawatirkan, sampainya kepada sesuatu yang dicintai karena ditaburi oleh rahmat Allah, huwal fawzul azim, inilah dia keberuntungan yang besar di dalam hidup. Ya, alladzi la fawza mithluhu wa la yatanafasul mutanafisun bi ahsana minhu. Tidak ada keberuntungan yang semisal dengannya. Dan tidak ada yang paling baik untuk seseorang memasang perlombaan di dalam hidup kecuali meraup keberuntungan yang besar. Apa itu? Pertama, pada dua hal sesungguhnya. Terpeliharanya dari dosa. Maksudnya, kita terus berupaya menjaga, melindungi diri kita dari dosa. Kalaupun terjatuh, kita segera mendapatkan taburan rahmat, ampunan Allah, meminta ampun kepada Allah. Yang kedua, barakallahu fikum, mendapatkan taburan rahmat Allah Azza wa Jalla sampai kepada perkara yang kita cintai. Inilah dia keberuntungan yang besar, barakallahu fikum. Sekarang kita berupaya atau mengidam-idamkan keselamatan di dalam hidup ini. Ya, kita lihat. Ternyata ketika kita berjalan menuju keselamatan, di atas keselamatan itu, ujian demi ujian silih berganti. Dalam perjalanan yang panjang kita mencari keselamatan ini, telah berguguran teman-teman kita, bahkan guru kita, bahkan alim ulama kita, berguguran barakallahu fikum. Alhamdulillah Allah masih menaburkan kita rahmat keselamatan itu barakallahu fikum. Ya? Diberitahukan mungkin ilmunya pas-pasan, orang yang terdepan di dalam berilmu, bahkan gurunya kita, alimnya kita, sudah terlibat oleh fitnah. Itulah rahmat Allah Azza wa Jalla yang engkau telah meraupnya. Barang siapa yang telah mendapatkan rahmat, berarti dia telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kita menemukan dan menjumpai dalam perjalanan untuk meraih keselamatan di sisi Allah Azza wa Jalla, belum sampai menuju keselamatan yang abadi. Kenapa? Karena masih taruh-menaruh. Taruhan di dunia ini. Ya? Sementara yang menjadi finalnya adalah di penghujung kehidupan. Belum sampai. Innamal a'malu bil khawatim. Bahwa hasil karya nyata keselamatan itu di penghujungnya, di saat kemudian ajal datang menjemput. Inilah dia pembuka untuk kemudian los menuju keselamatan hidup sampai di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekarang ini kita sedang taruhan di dalam hidup. Dan benar-benar bagi kita yang masih hidup jiwanya, masih hidup hanya, masih jernih pikirannya, menjumpai dan menemukan ternyata dalam perjalanan yang suci dan menuju keselamatan itu banyak ujian dan cobaannya. Barakallahu fik. Maka menggenggam rahmat Allah adalah keberuntungan yang paling besar. Satu. Kedua, bahwa ini adalah langkah atau tujuan yang kita harus berlomba-lomba untuk mengejarnya. Jangan barakallahu fikum bermalas-malasan. Apalagi kalau sampai kemudian tidak mau lagi melakukan hal-hal yang sebelumnya kita selamat. Apa itu? Kembali kepada ilmu, kembali kepada kibar ulama, malapetaka yang Anda akan dapatkan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, ini adalah rahmat, jangan sampai kita buang. Kembalinya kita kepada kibar ulama di saat kita tenang, adem ayam, wajib hukumnya. Bagaimana lagi di saat ujian dan cobaan itu datang? Maka lebih lagi tuntutannya untuk kembali kepada akabirul ulama. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau buang, ketika engkau lepaskan, ketika engkau tanggalkan, tidak mau meliriknya, lihat dirimu, lihat orang-orang yang meninggalkan rahmat Allah, membuang rahmat Allah, membuang bar, menjauhkan diri dari rahmat Allah. Antum lihat barakallahu fikum perilaku akhlak ya mereka. Nas'alullah salamatul afiyah, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dan melindungi kita semuanya. Allahumma amin. Kemudian apa namanya, pembahasan yang keberikutnya, fawaid yang akan diambil tentang bagaimanakah para malaikat, kita ambil insyaallah pada pertemuan esoknya biiznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله. تفضلوا بارك الله.